Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita masih bersama buku Yaumun fi Baitir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, sehari di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Abdul Malik Al-Qasim hafizahullahu ta'ala. Kemarin kita membahas tentang masih tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? Ada 11. Ketika beliau wafat tinggal 9. 1 Khadijah, 2 Saudah, 3 Aisyah, 4 Ummu Habibah, 5 Ummu Salamah, 6 Zainab binti Jahsy, 7 Zainab binti Khuzaimah, 8 Maimunah, 9 Juwairiyah, 10 Sofiyah, 11 Hafsah. Diulang-ulang terus Ustaz. Iya, diulang beberapa kali. Pemandang orang diulang. Minimal jenengan itu nanti kalau punya anak perempuan enggak bingung nyari nama. Itu minimal. Ya, bingung-bingung ngelihat siapa ya jenenge ya. Ini loh, manusia-manusia sudah dijamin masuk surga. Katakan bingung apa ya jenenge ya ngelihat artis barat mending. Lah, wong Islam boleh tarsis barat. Ya. Hari ini saya janjikan bahas masalah apa? Konflik. Ya. Bagaimana mengatasi konflik di dalam rumah tangga. Mungkin gak rumah tangga gak ada konflik? Gak mungkin. Gak mungkin. Nah, terus ngapain dibahas Ustaz? Wong sudah mesti ada konflik. Konflik tidak mungkin dihindarkan 100%. Seandainya mungkin dihindarkan, maka rumah tangga yang enggak ada konfliknya, niscaya adalah rumah tangganya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, ternyata juga ada konflik di dalamnya. Terus bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya satu, meminimalisir konflik. Apa yang pertama? Meminimalisir konflik. Yang kedua, memanage konflik. Yang pertama apa tadi? Meminimalisir. Meminimalisir itu ya aja digawe akeh. Disedikitkan. Ya, sesedikit mungkin. Yang kedua, memanage, mengatur bagaimana konflik itu tidak semakin besar. Yang pertama adalah meminimalisir. Caranya bagaimana? Supaya konfliknya, masalahnya, ributnya enggak terlalu banyak. Kuncinya adalah menyibukkan keluarga dengan hal-hal yang positif. Apa? Menyibukkan keluarga dengan hal-hal yang positif. Apa hal yang positif? Yang ibadah. Kenapa kok pada ribut? Karena mereka kebingungan arep ngapa. Jadi bingung mau ngapain ini. Akhirnya mencari pekerjaan dan pekerjaan yang dilakukan sesuatu yang bikin masalah. Tapi kalau dia punya kegiatan positif dan kegiatan positifnya padat, orang sempat mikir. Maksudnya enggak sempat mikir konflik karena selalu disibukkan. Berapa bulan yang lalu saya diundang pertemuan Ustadz se-Indonesia. Dibagi kita diinapkan di sebuah ya semacam villa gitu ya di Bogor. Ada berapa rumah gitu. Di setiap rumah dikasih berapa ustadz gitu, dijadikan kamar-kamar satu, kamar bisa tiga, ustadz bisa dua. Allah takdirkan saya ditaruh sekamar dengan seorang ustadz yang istrinya empat. Wah, kayak kesempatan gitu. Kesempatan untuk mencari pengalaman. Bagaimana caranya sih kok bisa gitu loh. Ya. Apa gak pernah ada masalah? Ya masalah ya ada. Terus bagaimana ustadz sebenarnya? Ustadznya dari Pekanbaru. Sumatera lah saya lupa. Pokoknya daerah sana Sumatera, cuman saya lupa daerahnya mana lengkap. Anu pastinya. Ya ada ustadz. Terus gimana caranya? Ternyata tadi. Ya, disibukkan istri-istrinya dengan hal yang positif. Jadi istrinya kabeyan kon mulang. Dia kon mulang bahasa Arab, dia kon mulang bahasa Quran, dia kon mulang tauhid. Kemudian disuruh bikin ujian. Jadi siswa-siswanya ini, siswi-siswinya, ya, jamaah pengajiannya ibu-ibu tadi, istri-istri ustaz, dikon bikin ujian. Soal pengajian anak apa? Ujian. Terus kon dikoreksi. Jadi sibuk sabunjiro ngoreksi. Jadi enggak sempat untuk apa? Untuk ribut antara satu istri dan istri yang lain. Ya. Yeah. Kaidahnya anggota tubuh ini kalau tidak digunakan untuk hal yang positif maka akan digunakan untuk hal negatif. Contoh lisan. Kita ini angel banget untuk dihindari supaya tidak ngerasani. Kenapa lisan ini sulit untuk dihindarkan menggunjing orang? Karena lisan ini jarang buat zikir. Seandainya lisan ini gue zikir, maca Quran, khatam pirang dina sepisan wingi. Tulung dina sepisan. Kira-kira sempat orang gue arep ngerasani wong. Ora sempat. Ya nurung rampung kok. Itu kaidahnya. Dan ini silakan Anda terapkan kepada seluruh anggota tubuh kita. Tangan kita, mata kita, telinga kita, hati kita. Hati kita ini kalau kita isi dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keikhlasan, dengan tawakal, dengan muraqabah. Sulit kita menemukan celah buat hati kita untuk iri, untuk sombong, untuk riya. Sulit. Nah, dalam rumah tangga juga sama seperti itu. Ketika istri-istri kita disibukkan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan kesulitan untuk membuat masalah. Inilah pesan Allah Azza wa Jal. Di dalam Al-Quran, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam surat Taha ayat 132. Surat apa? Taha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati. Wahai para suami, ajaklah keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian untuk sholat. Sibukkan mereka dengan ibadah. Wastabir alaiha. Dan sabar ketika ngajak mereka. Kenapa kok butuh sabar? Karena gak gampang. Kita saja ini membiasakan sholat. Gampang apa ora? Ora. Ada halangan ini, ada halangan itu. Berat ini, berat itu. Ya. Yeah. Termasuk mengajak keluarga. Apalagi anak-anak kita. Masya Allah. Dikuka turu mani. Disemprot. Ucek-ucek turu mani. Itulah perjuangan. Ya. Itulah perjuangan. Tapi kita akan memetik buah manisnya. Ya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Capeknya kita sekarang. Kurang tidurnya kita sekarang. Menahan amarahnya kita sekarang. Untuk ngajak anak kita, istri kita sholat. Itu insya Allah akan diganjar lunas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Nabi SAW begitu pula. Di dalam rumah tangganya hidup dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi pesan. Rahimallahu rajulan qama minal layli wa ayqadha ahlaha fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Allah akan menyayangi seorang suami yang mau bangun malam. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi, akan merahmati seorang suami yang mau bangun malam. Mau sholat malam, cukup tidak? Nek arep mlebu surga aja dewekan, jangan egois. Maka Nabi SAW ajarkan setelah suami itu mau bangun, aikadho ahlaha. Dia mau membangunkan istrinya. Jadi gak cuma ibadah sendirian, istrinya juga diajak untuk ibadah. Fa'in abad, dibangunkan gak mau, apa? Nadhaha fi wajhihal ma, cireti banyu. Ya, nyireti kan macam-macam caranya. Bisa nganggo ciduk, ya. Bisa nganggo semprotan, ya. Bisa nganggo selang. Sing bener bae, ki arep nyirami tanduran apa? Intinya adalah membersihkan apa? Air, ya. Ini namanya perjuangan. Ya. Jadi kita enggak diajarin untuk gampang putus asa. Jadi kalau misalnya udah dibangunin enggak mau, kita pakai cara yang lain. Ya, pakai cara yang enggak mesti harus air, bisa cara yang lain. Misalnya suatu saat kita pakai parfum, parfumnya di apa kan? Didekatkan ke mana? Ke hidungnya. Itu tambah turun. Enggak bangun ya, dibangun. Atau mungkin dengan cara yang lain. Ada sebagian orang tuh kalau ana duit anyar gue langsung tangi. Mambu apa? Duit anyar. Ya. Ya ada suara seperti itu. Semua caranya gimana lah? Ya. Ada usaha untuk apa? Untuk membangunkan. Apakah cuma suami saja yang berhak? Tidak, termasuk istri juga. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili. Semoga Allah merahmati seorang istri yang mau bangun di malam hari salat tahajud. Wa aiqadat zaujaha, kemudian membangunkan siapa? Suaminya. Fa in abana dhahat fi wajhal ma. Kalau suaminya enggak mau bangun, gantian ya, mencipratkan air di muka suaminya. Ini namanya kerjasama. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama untuk mengatur konflik adalah apa tadi? Meminimalisir. Bagaimana caranya? Menyibukkan dengan ibadah. Jadi ibadah itu gak cuma sholat ya, termasuk kita bercengkrama dengan istri kita. Kalau niatnya baik itu juga bisa masuk ibadah. Yang kedua, apa tadi? Memanage. Yeah. Manage gue siapa? Manage gue yang ngatur, ya, mengatur konflik. Yang namanya memanage itu berarti ada manager. Ada apa? Manager, sing ngatur. Dan manager rumah tangga itu adalah suami. Salah satu hikmahnya, kenapa Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Kok yang disuruh jadi pemimpin siapa? Laki-laki. Salah satu rahasianya adalah karena laki-laki punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan. Apa kelebihannya? Perempuan itu yang dominan perasaan. Apa? Perasaan. Kalau laki-laki yang dominan, apanya? Akalnya. Yang namanya ngatur, diperlukan akal yang kuat. Tidak gampang akalnya terpengaruh oleh perasaan. Nah, wanita ini Allah ciptakan lebih dominan apanya? Perasaannya. Kalau seandainya perempuan dijadikan sebagai pemimpin, nanti apa-apa serba bagi kepriwe-kepriwe orang kepenak. Akhirnya gak jadi. Makanya Nabi SAW, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pemimpin dalam rumah tangga adalah siapa? Laki-laki. Maka ketika konflik terjadi, yang punya peran paling besar itu adalah siapa? Suami. Bukan berarti istri tidak punya peran. Punya peran. Tapi peran yang terbesar itu ada di tangan siapa? Suami. Kenapa? Karena akalnya lebih dominan dibandingkan perasaannya. Maka kalau ada laki-laki, kok lebih besar apa? Perasaannya. Kaya ora cocok jadi pemimpin. Laki-laki harus dominan akalnya. Bukan berarti laki-laki enggak punya perasaan. Perempuan enggak punya akal. Enggak. Saya ngomong dominan. Berarti yang lebih besar apanya? Akalnya. Tapi juga punya perasaan. Perempuan yang lebih besar perasaannya, tapi dia juga punya akal. Tapi kadang-kadang karena dominan perasaannya, akalnya hilang. Dan laki-laki juga sama. Karena dominan akalnya, kadang-kadang perasaannya hilang. Dan itu gak baik. Ya, dan itu tidak baik. Mari kita lihat bagaimana Nabi SAW memanage konflik. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW sedang nginep di rumah salah satu istrinya. Katakanlah si A. Sedang nginep di rumah salah satu istrinya, si A. Dan kita sudah katakan kemarin Nabi SAW itu bagi bagaimana? Jatah istri pertama sehari semalam, istri kedua sehari semalam gitu. Dibagi sehari semalam terus semuanya. Suatu hari Nabi lagi di rumahnya si A. Ujuk-ujuk pintunya diketok, tok, tok, tok. Siapa? Ternyata pembantunya si B. Si B itu siapa? Istri Nabi SAW yang lain. Ya, ini lagi jatah di rumahnya si A. Totok, totok, totok. Waalaikumsalam. Ternyata pembantunya si B ini diutus sama si B untuk membawa makanan. Bikinannya si B. Ah, si A ini cemburu. Yang jatah pun jatuhkan ngirim-ngirim. Kira-kira seperti itulah ya. Maka si A ini emosi. Ketika emosi, apa yang dilakukan? Piring itu ditampel. Blok. Terus piringnya jatuh, pecah, makanannya berantakan. Ini kalau suami mengedepankan apa? Perasaan. Wow, senteng gue. Tapi Nabi SAW tidak. Nabi SAW bisa memanage perasaannya. Nabi SAW begitu melihat seperti itu, gak banyak ngomong, action. Beliau langsung beraksi. Ini tipenya orang punya akal yang dominan. Contoh ya, ini sebelum saya lanjutkan. Bagaimana akal itu berpengaruh untuk menyelesaikan masalah. Kompor jeblok. Kompor apa? Jeblok. Kadang-kadang kan kayak gitu kan. Apinya apa? Naik, besar. Itu kalau yang ngelihat itu ibu-ibu, apa yang terjadi? Gedenya gede teman gitu kan. Terus gede kok semua. Kepriwe ke cincin yang madem ngana melayukan. Gedenya kepriwe. Itu namanya mengedepankan perasaan. Kalau laki-laki bagaimana? Pada baik? Wah, repot laki-laki pada baik. Dia akan langsung ngambil keset, ngambil kandi, apa yang ada, cemplung akan bak, langsung plung. Itu namanya action. Itu namanya aksi. Langsung melakukan apa buat menyelesaikan masalah. Itulah kelebihannya laki-laki. Langsung mikir ke pria carane. Nek wong wadon masih mending tulung-tulungnya. Mending kalau tulung-tulung. Enggak, dia cuma kesana lari, kesana lari, kesana. Gimana? Enggak. Yeah. Nabi SAW begitu ngelihat prak pecah. Nabi enggak ngomong banyak. Nabi SAW langsung dodok. Jongkok. Diambili pecahannya. Terus Nabi SAW setelah selesai diambil pecahannya, ngambil piring yang baru. Terus bini yang baru itu dikasihkan kepada pembantunya. Makanannya? Makanannya? Ditaruh di piring yang baru dikembalikan? Gue gak masalah maning cenengannya. Enggak, cuma dikembalikan piring kosong. Sebagai ganti dari piring yang pecah. Satu kalimat yang diucap oleh Nabi SAW saat itu apa? Gharat ummukum. Apa? Gharat ummukum. Ibunda kalian tadi itu sedang cemburu. Jadi mohon dimaklumi. Itu tak. Orang mendelik-mendelik. Ya. Gak angkat suara. Jenengan ini ya. Mungkin kalau belum mengalami. Tidak akan terbayang bagaimana sulitnya untuk menjaga apa tadi. Menjaga perasaan untuk bisa mengurangi emosi. Coba seandainya. Istri kita nih. Istri kita. Ada tamu. Ngirim. Makanan. Terus kemudian istri kita gak sengaja bawa. Kemudian rantangnya itu jatuh di hadapan tamunya. Gak sengaja. Rantangnya jatuh. Isinya apa? Kuah. Ya. Opor. Padanya. Prong. Pure kesana. Kepada yang jajan-jajan dengan. Apa kira-kira kayak Rasulullah SAW tadi? Wah. Kita habis istri kita. Ini gak gampang jemaah yang kami hormati. Memanage perasaan supaya tidak emosi itu gak gampang. Maka disinilah peran sentral yang paling penting ada di tangan siapa? Suami. Ya. Maka kalau istri kita melakukan hal-hal yang gak enak. Melakukan hal-hal yang gak cocok dengan apa yang kita inginkan. Pertama, manage emosi kita. Pikirkan baik-baik. Kira-kira kalau kita tegur sekarang, kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Atau masalahnya akan semakin besar. Yang namanya orang sedang jengkel. Kadang-kadang kita masuk rumah, mlebu omah iki jeneng bojone jeneng rayune mandan apa? Kaya jengkel banget. Sepet temen. Ya. Kalau kita langsung tegur saat itu. Oke, sepet temen sih ngapa sih? Ya. Itu pasti jadi masalah lagi. Ya. Karena kita belum tahu masalahnya apa. Siapa tahu dia baru datang bulan. Biasanya kalau wanita datang bulan itu apa? Sensi. Ya. Karena gak enak. Ya sakit. Kemudian apa namanya? Hatinya suasananya gak nyaman. Ya. Kemudian juga jadi gak sholat. Gak sholat itu kan berarti ibadahnya berkurang. Ya. Maka kita tunggu. Kapan kira-kira nanti istri kita suasananya sedang cerah. Sudah cerah mulai kita ngomong. Si wingi kena ngopo sepet temen. Iya lah nuwun sewu nyong sing salah. Ya wis pada-pada. Selesai masalah. Coba kalau masalah sepet temen. Apa kok ora tau sepet? Aduh masalah sudah. Wis ana beli ya. Akhirnya terjadi masalah. Berlarut-larut. Maka perasaan itu harus bisa di-manage. Jadi di antara kunci untuk menyelesaikan konflik, apa yang pertama tadi? Meminimalisir konflik dengan cara menyibukkan ibadah. Yang kedua, memanage konflik dengan peran sentral ada di tangan suami. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.